Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Kita masih dalam pembahasan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman, yaitu al-imanu bil qadar, mengimani takdir. Juga telah kita sebutkan beberapa kesalahan-kesalahan atau sikap-sikap yang keliru dalam pembahasan takdir. Kita lanjutkan kesalahan-kesalahan atau sikap-sikap yang keliru dalam pembahasan takdir. Di antara kesalahan dan sikap yang keliru dalam pembahasan takdir adalah seseorang memiliki sifat hasad terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Al-hasad atau sifat hasad pada hakikatnya itu adalah sebagai bentuk sikap i'tirad, tidak rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hasad, dia tidak ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Tetangganya kaya, hasad. Dia berharap agar tetangganya ini bangkrut, nah, jatuh atau yang semisalnya. Maka artinya orang seperti ini, orang yang hasad, berarti dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Allah telah menetapkan dia menjadi orang yang kaya, tetangganya tadi. Maka jika dia hasad kepada tetangganya, kepada orang lain, maka artinya dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang hasad, seolah-olah dia mengatakan si fulan itu diberi padahal dia enggak berhak. Si fulan itu kaya padahal dia enggak berhak jadi orang kaya. Oh, enggak pernah sholat. Nah, atau yang semisalnya. Ini secara naam hatinya mengatakan demikian. Orang yang hasad secara tidak langsung dia itu mengatakan dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Dari ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhoan, ketidakrelaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan-akan dia itu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Si fulan kok dia miskin ya, padahal masya Allah ibadahnya, nah, harusnya dia kaya. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang na'am taib hasad, atau si fulan itu kaya padahal dia tidak berhak untuk menjadi orang kaya. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini secara tidak langsung dia mencela hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap ini enggak cocok kalau ini seperti ini. Ini enggak cocok, enggak sesuai kalau ini seperti itu. Seolah-olah dia yang lebih tahu. Orang seperti ini dia mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatunya karena hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmahnya. Kenapa si fulan nasibnya demikian? Kenapa si Allah nasibnya seperti itu? Kenapa si A dia kaya, si B dia miskin? Allah Maha mengetahui hikmah dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka jika kondisinya seperti ini, wajib bagi kita untuk meninggalkan sifat hasad. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. La hasada illa fi ithnatain. Yang pertama, rajulun razaqahullahu malan, seorang yang Allah berikan harta, kemudian dia habiskan hartanya untuk di jalan Allah. Ini yang pertama, boleh hasad kepada orang ini. Yaitu iri orang berharta dan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Nah. Sehingga bisa saja dia berandai, jika saya memiliki harta, ya, maka saya akan lakukan seperti si fulan yang dia menghabiskan hartanya di jalan Allah. Banyak bersedekah. Ini hasad yang diperbolehkan. Jadi hasad ini, atau dalam posisi seperti ini, hasad ini bukan mengharap agar hartanya hilang, harganya dia bangkrut, tidak. Tapi dia iri ingin seperti orang ini yang punya harta, kemudian bisa mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, rajulun atahallahu ilman, seorang yang Allah berikan ilmu, yang dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, dia iri dengan orang seperti ini, bisa istiqomah thalabul ilmi, ya, kemudian dia bisa dan mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki, ya, tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, warna-warni dunia, tidak terpengaruh dengan fitan, dia bisa istiqomah di atas thalabul ilmi dan bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Ini keutamaan yang besar. Nah, apalagi dalam suatu hadis dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, maka boleh iri kepada orang seperti ini. Karena iri yang seperti ini akan memotivasi diri, ya. Nah, menambah kesungguhan, kesemangatan untuk menjadi seperti si fulan yang dia mampu istiqomah untuk thalabul ilmi sehingga mendapatkan ilmu yang banyak dan dia mampu mengamalkannya bahkan mengajarkannya kepada yang lainnya. Hal seperti ini juga dikatakan sebagian para ulama dengan makna apa? Ghibtah. Dengan makna ghibtah, hasad yang diperbolehkan, yang kadang dinamakan dengan ghibtah. Baik. Adapun selain itu, maka sifat hasad adalah salah satu sifat-sifat yang tercela. Bahkan hasad adalah sifat yang menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir adalah melakukan intihar, bunuh diri. Nah, yaqtulu nafsahu, membunuh dirinya sendiri. Perbuatan seperti ini munafin lil imani bil qadar, menafikan keimanan kepada takdir. Dan perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang Allah haramkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dengan ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-29 sampai 30. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Enggak boleh bunuh diri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kalian. Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal itu, melakukan bunuh diri, udwanan wa zulman, karena dengan melanggar hak dan kezaliman, fasaufa nuslihi nara, maka kami akan memasukkan dia ke dalam nar, ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, amalan bunuh diri ini menafikan keimanan kepada takdir, enggak rela, ya. Nah, Dan kebanyakan yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ya, stres dengan masalah-masalah yang ada, ya. Nah, padahal kalau dari sisi harta masya Allah melimpah, ya. Cuman stres dengan masalah-masalah yang lain, ya. Nah, pacarnya direbut lah, ya. Nah, stres, bunuh diri, ya. Gara-gara hal yang seperti itu. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka wajib bagi kita untuk taslim, menerima, berserah diri dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, apa yang Allah takdirkan. Kita terima dengan lapang dada. Kita ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk diri-diri kita. Dan hendaknya kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan untuk kita. Dan hendaknya kita sabar, ya, dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, baik itu musibah, sakit, atau yang lainnya. Hendaknya kita sabar. Kemudian yang berikutnya, di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir adalah meminta kematian, berharap mati. Nah, tamannil maut, mengharap mati. Sikap seperti ini, yatamannal maut, mengharap mati, ini munafin lil imani bil qadar, menafikan keimanan kepada takdir. Artinya dia enggak ridho, ya, dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya misalkan. Ya, enggak ridho. Kalau suami saya menikah lagi, lebih baik saya mati, ya. Nah, Allahul musta'an. Ya. Dengar suaminya punya istri kedua, ya. Nah. Sampai dia berharap mati, ya. Hati-hati. Ini bertentangan dengan keimanan terhadap takdir, ya. Baik. Kalau suaminya nikah lagi ya sabar, ya, insya Allah berpahala. Bantu suaminya, bahkan bantu untuk membuat maharnya, ya. Nah, bantu suaminya. Ini istri yang solehah, ya, istri yang soleh itu yang membantu suaminya. Suaminya mau nikah lagi dibantu. Bukan malah ya tamannal maut, ya, bukan malah pengen mati, ya. Bahkan langkahi dulu mayatku katanya. Nah, Allahul musta'an, ya. Nah, Tamannil maut, mengharap mati itu menafikan keimanan terhadap takdir, karena dia tidak menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan jika harus mengharap kematian, ini jika harus mengharap kematian, misalkan ketika terkena musibah, sakit yang parah misalkan atau yang semisalnya, maka hendaklah dia berdoa dengan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang maksur diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tamannil maut. Apa doa tersebut? Yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian karena musibah yang menimpa kepadanya. Jangan. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah seorang di antara kalian mengharap kematian karena satu musibah yang menimpa kepadanya, baik sakit atau yang lainnya. Fa in kana la budda fa'ilan, jika dia harus melakukan, harus mengharap kematian, karena mungkin sudah enggak tahan dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil hayatu khairun li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Jadi pakai lafaz seperti ini. Tidak pakai lafaz yang mutlak, mengharap kematian tidak, tetapi dengan lafaz seperti ini. Ya Allah, na'am, jika hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Dan jika mati atau wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Ini jika dia terpaksa harus mengatakannya. Mungkin karena sudah sangat parah musibahnya, sakitnya atau yang lainnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Taib, juga diantara kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan takdir adalah marah ketika bayinya yang lahir adalah berjenis kelamin perempuan. Marah ketika yang lahir bayinya adalah berjenis kelamin perempuan. Karena sebagian kaum muslimin, ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, nah, ada yang mungkin dia jika diberikan anak yang perempuan atau jenis kelamin perempuan, ya, maka terlihat wajah yang menampakkan enggak srek, ya. Nah, maka hal yang seperti ini, tidak ridho dengan lahirnya anak perempuan, ya, ini terdapat perbuatan tasyabbuh atau masuk dengan dalam perbuatan tasyabbuh bi ahlil jahiliyah. Masuk dalam perbuatan menyerupai orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah demikian kondisi mereka. Nah, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan jika salah seorang dari mereka, dari ahlul jahiliyah, orang-orang musyrik, jika diberi kabar kepada mereka lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka merahnya menjadi mukanya menjadi merah padam. Tanda enggak ridho. Wahwa kadhim, dan dia marah. Kemudian apa yang dilakukan? Yatawara minal qaum, dia bersembunyi dari kaum. Min su'i ma busyira bih, karena jeleknya berita yang sampai kepadanya. Itu lahirnya anak perempuan. Malu dia dengan lahirnya anak perempuan. Ayumsikuhu alahun am yadussuhu fit turab. Sehingga dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, diejek oleh orang karena anaknya perempuan. Jika dia memeliharanya, membiarkannya hidup, am yadussuhu fit turab, atau dia memendamnya ke tanah dalam keadaan hidup-hidup. Ini kondisi orang jahiliyah. Jika diberi anak perempuan, malu. Ima dia memelihara anak perempuan tersebut sampai besar dalam keadaan dia hina, diejek, dicela oleh orang karena anak yang perempuan, atau dia karena naam tidak sanggup menerima ejekan, celaan dan seterusnya, dia menguburnya mati, dia menguburnya hidup-hidup. Ini kondisi orang-orang jahiliyah. Ala sa'ama yahkumun, Allah katakan sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Maka marah atau benci dengan lahirnya anak perempuan, ini salah satu sikap yang keliru dan masuk dalam kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir. Hendaknya seseorang ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Nah, ridho, rela dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kepadanya. Anaknya perempuan terus, sudah 4 perempuan semua, hamil lagi yang 5, lahir lagi perempuan lagi. Nah, ya, sehingga dijuluki Abul Banat. Nah, sabar, ya. Hendaknya dia ridho. Nah, ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hikmah tersebut. Nah, maka ridholah dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Nah, bisa jadi kalau sudah besar nanti, anak pertama dinikahi sama Syekh Fulan, ya. Anak yang kedua dinikahi sama Ustadz Fulan, misalkan. Ini kan misalkan. Kita enggak tahu hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Nah, sehingga hendaknya seorang ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Atau sebaliknya, anaknya laki-laki terus, yang 5 ini diharapkan perempuan, supaya ada yang menemani ibunya lah di dapur, ternyata laki-laki lagi, sabar. Nah, terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merengut, jangan ketika lahir anaknya, bayinya, laki apa perempuan? Laki-laki misalnya. Wah, langsung merah mukanya. Ya. Atau merengut. Nah, ucapkan alhamdulillah. Nah, ridho dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ini orang yang beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kan belum? Belum. Baik, satu lagi. Di antara kesalahan-kesalahan dalam pembahasan takdir, adalah mengucapkan seandainya. atau dalam bahasa Arab lau, jika dia tertimpa musibah, jika dia tertimpa musibah, mengucapkan lau atau seandainya jika terkena musibah, ini kesalahan dalam na'am menyikapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tabrakan di jalan, padahal tadi istrinya udah ngasih tahu, Pak jangan berangkat, ya. Tetap berangkat dia karena tugas. Istrinya di rumah, apa saya bilang, ya. Nah, seandainya dia nggak berangkat, nggak akan tabrakan. Nah, ini apa? Ini keliru ucapan seperti ini, karena sudah terjadi musibah. Gak boleh mengatakan seandainya, seandainya demikian maka tidak akan terjadi demikian. Gak boleh. Untuk perkara musibah yang sudah terjadi, gak boleh. Baik. Seandainya boleh dalam perkara-perkara yang lain. Nah, insya Allah pembahasan dalam pembahasan yang lain. Seperti seandainya saya punya harta, saya akan naik haji. Ini boleh. Kalimat seandainya seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau seandainya diucapkan setelah terkena musibah, ini termasuk kalimat yang dilarang. Oh, seandainya dia enggak berangkat daurah, ya, enggak akan celaka. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh seperti ini. Sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Nah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Nah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Ini potongan hadis, ya. Nah, dari lafaz hadis yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un, jika engkau tertimpa sesuatu, falataku law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, jangan engkau mengatakan jika aku melakukan demikian maka yang terjadi adalah demikian demikian. Jangan. Kalau engkau tertimpa sesuatu, walakin, tetapi jika engkau tertimpa sesuatu, ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki maka Allah akan melakukan. Fa'inna lau, karena lau itu membuka amalan syaitan. Maka ketika terkena musibah atau sesuatu, tidak boleh dia mengatakan lau, seandainya demikian maka tidak akan terjadi demikian. Nah, ini bertentangan dengan na'am keimanan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini lemah, ya, keimanannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita melakukan sebab. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Ini anjuran untuk melakukan sebab. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sifat ajiz. Wala ta'jizan, dan janganlah engkau merasa lemah, ya. Kemudian, wa in asabaka syai'un jika engkau tertimpa sesuatu, maka jangan engkau mengucapkan seandainya aku demikian maka akan demikian dan demikian, tetapi ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Karena lau membuka amalan-amalan syaitan. Rasulullah SAW membimbing kita untuk taslim, berserah diri, menerima dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW membimbing kita untuk sabar dengan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita. Sabar dengan takdir disertai dengan husnudzon billah, disertai dengan baik sangka kepada Allah. Ya. Tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga disertai dengan ragbah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut. Nah, inilah orang yang na'am muflih, orang yang beruntung. Orang yang ketika terkena musibah dia sabar, menerima, dan dia berbaik sangka kepada Allah dan dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Tidak berandai-andai, seandainya demikian maka tidak akan terjadi demikian dan seterusnya. Karena ucapan lau tadi ketika sudah terkena musibah dan mengucapkan lau seandainya ini bertentangan dengan keimanan terhadap takdir atau mengurangi keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ucapan-ucapan lau inilah na'am ucapan yang diucapkan oleh orang-orang na'am munafik, ya. Ketika mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna, ya. Orang-orang munafik mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai'un, jika kita memiliki campur tangan sedikit pun ma kutilna hahuna, maka kita tidak akan terbunuh di sini, ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang orang-orang munafikin, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim kepada saudaranya wa qa'adu, dan dia tidak ikut perang, law ata'una ma kutilu, kalau mereka itu taat dengan ucapan kita, kata orang-orang munafik, mereka tidak akan terbunuh di medan tempur. Sudah kita bilang jangan ikut perang, cari alasan. Ma kutilu, seandainya mereka taat kepada kami, kata orang-orang munafik, makutilu, mereka tidak akan terbunuh. Ada kata-kata apa? Lau. Lau atau una makutilu. Jika mereka taat kepada kami, mereka tidak akan terbunuh. Ya. Ini kalimat lau ini diucapkan oleh orang-orang munafik. Baik, maka hendaknya kita menghindari ucapan lau seandainya, ya. Nah, ketika telah terkena musibah, ketika musibah telah menimpa, hendaklah kita taslim, berserah diri, menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan kita sabar dan mengharap pahala di sisi Allah dengan musibah tersebut. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.